السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين أصهر المتي، الله سبحانه وتعالى بالفرمان في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Sungguh akan mendapatkan falah, kebahagiaan dan kemenangan, man tazakka, siapa yang mensucikan dirinya, ini membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbihi fa shalla, dan menyebut nama Rabbnya dan salat. Qul inna a'udzukum Allah. Maka seorang yang akan mendapatkan falah adalah orang-orang yang bersihkan dirinya dari berbagai macam dosa-dosa, dari yang terbesarnya yaitu kesyirikan dan kekufuran, termasuk jalan-jalan yang membawa kepadanya, yaitu kebid'ahan-kebid'ahan, dan juga yang menyebabkan mudahnya berjalan ke sana, yaitu dosa-dosa besar. Dan juga yang menyebabkan orang terjerumus dalam dosa besar adalah banyaknya dosa-dosa kecil. Maka yang akan falah adalah orang yang tazakka, yang membersihkan dirinya. Yani dengan menghindari dosa-dosa dan kemaksiatan, dan membersihkan apa yang sudah pernah terjadi dengan istighfar. Istighfar diiringi dengan pengakuan: Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Kalau engkau tidak ampuni kami dan engkau tidak sayangi kami, لنكونن من الخاسرين. Ini barakallahu fikum adalah upaya untuk membersihkan diri dengan meminta ampun pada yang telah lalu, dan dengan bertekad untuk tidak masuk kembali kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Atau dalam ayat lain, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau engkau ya Allah tidak ampuni aku, tidak rahmati aku, aku akan menjadi orang yang merugi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Yunus alaihi salam ketika lari dari kaumnya, Allah takdirkan ditelankan paus dan terus menyesali dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Padahal kata Nabi SAW, la yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Jangan sekali-kali ada yang berkata bahwa aku lebih baik dari Yunus alaihissalam. Artinya jelas Yunus alaihissalam lebih baik dari seluruh kita semuanya. Tapi toh kesalahannya yang Allah ampuni menyebabkan, Allah takdirkan apa yang terjadi. Tetapi karena beliau alaihissalam tawab yang selalu minta ampun pada Allah, Rabbana zalamna anfusana, atau dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian pula Adam alaihi salam, satu kesalahannya ketika memakan buah khuld yang dinamakan dengan buah khuld yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya, wala taqraba hadhihi syajarah, engkau berdua jangan dekati pohon ini. Ternyata terjadi. Itu pun menyebabkan abawaikum, abawaina, dua bapak ibu seluruh manusia diturunkan ke dunia dan dikeluarkan dari jannah. Ini juga sama. Akibat kemaksiatan, akibat pelanggaran. Dan jangan sekali-kali kita berkata, ana khairun min Adam, aku lebih baik dari Adam. Jauh. Adam jauh lebih baik dari kita seluruhnya alaihissalam. Tetapi hanya menunjukkan betapa satu kesalahan menyebabkan perkara, menyebabkan satu balasan dari Allah Ta'ala untuk menghapusnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, enggak akan ada yang tersisa tidak tercatat. Semuanya tercatat, semuanya terhitung. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Kalau Allah kehendaki, Allah adab dia. Dan juga insya'a adzabahu fid dunya wa insya'a adzabahu fil akhirah. Kalau Allah kehendaki untuk diadabnya di dunia, di dunia, Allah balas dan kemudian selesai, terhapus dosanya. Tetapi yang lebih mengerikan justru ketika Allah membalasnya yaumul qiyamah. Yang itu lebih mengerikan, lebih dahsyat. Qulana a'azakumullah, disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Jarir bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin ya'mal fihim bil ma'asi hum a'azz wa akthar mimman ya'maluhu lam yughayyiruhu illa 'ammahum Allah bi'iqab." Disebutkan tidaklah satu kaum beramal dengan amalan kemaksiatan dan mereka dalam keadaan jumlahnya besar, dalam keadaan mulia, dalam keadaan tinggi, tetapi kalau orang-orang yang tinggi tadi, orang-orang yang mulia tadi tidak mau menegur mereka, maka Allah akan timpakan adabnya merata pada mereka. Berarti pengaruh maksiat bukan hanya pada pribadinya, pada pribadinya dan pada orang yang di sekitarnya. Satu pelanggar di tengah-tengah kita, na'udzubillah, akan menyebabkan azab turun kepada kita semuanya. Kalau tidak tegas amar ma'ruf, nahi munkar. Kalau lam yughayyiruhu, kalau mereka tidak mau merubahnya, artinya tidak mau mengingatkannya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Hati-hati kalian dengan satu fitnah, satu bencana, satu azab yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi akan ammahum, akan diratakan, terkena semuanya. Qulana a'udzubikumullah, sebagaimana diriwayatkan pula dalam hadis safinah, bahwa perumpamaannya seperti perumpamaan safinah, perahu, sebuah kapal, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah kalau mengambil air, dia akan ke atas. Sampai pada suatu saat yang di bawah berkata, salah seorang mereka, kenapa kita susah-susah ke atas? Kita lubangi kapal ini, kita akan mendapatkan air. Maka dikatakan dalam riwayat itu, kalau dibiarkan dia melubanginya, halak wa halaku jami'an. Kalau dibiarkan dia melubangi kapal itu, dia akan binasa, dan akan binasa seluruh penumpang kapal, walaupun yang di atas, semuanya terkena. Tetapi wa innaha, atau kalau dilarang, maka dia naja. Wa najau jami'an, dan selamat seluruhnya. Dia selamat, selamat pula seluruh penumpangnya. Berarti qul inna a'udzubikumullah di sini keterkaitannya adalah dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ditegur, kalau enggak diingkari, maka akan tertimpa bencana semuanya dengan merata. Karena melanggar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi." Siapa yang melihat kemunkaran, hendaklah merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangannya, paling tidak dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, paling tidak dengan hatinya. Qul inna a'udzubika dalam sahih Bukhari disebutkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, yuja'u bir rajul yaumil qiyamah, akan didatangkan nanti seseorang pada hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian dilemparkan dalam api neraka, fatandaliqu aqtabuhu finnar, maka terburailah semua isi perutnya dalam neraka, fayaduru kama yadurul himar birahah, maka dia berputar-putar seperti berputar-putarnya keledai dalam porosnya ketika menggiling gandum. Fayasami alaihi ahlun nar, maka para ahlun nar, penduduk neraka, berkumpul melihat orang ini. Fayaqulun, dan mereka berkata, ay fulan, wahai fulan. Mereka kenal bahwa orang ini ternyata dikenal orang baik. Masya'nuk, ada apa denganmu? Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah engkau dulu mengingatkan kami untuk mengerjakan yang ma'ruf dan memperingatkan kami dari perbuatan-perbuatan munkar? Dijawab olehnya, bala, iya, inni kuntu amurukum bil ma'ruf, iya, dulu aku memerintahkan kalian pada yang baik-baik, wala ati, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati, dan aku melarang dari kemunkaran, wa ati, dan aku datangi dia. Menyuruh pada yang ma'ruf, dia enggak mengerjakan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, dia justru mengerjakan kemunkaran. Qul inna a'udzubikumullah, ini barakallahu fikum, ancaman bagi mereka-mereka yang katanya salihin, yang katanya amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar. Lima taquluna ma la taf'alun? Mengapa kalian tidak mengerjakan apa yang kalian ucapkan, atau kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah pada kalian ketika kalian berbicara dengan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Qul inna a'udzubikumullah, ini juga ancaman bagi mereka-mereka yang na'udzubillah terkenal sebagai amir bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, terkenal dalam dakwah menyampaikan kebaikan-kebaikan pada umat, tapi dia sendiri menyelisihinya. Wa fi sahih al-Bukhari, dan disebutkan pula dalam sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dikatakan, innakum la ta'lamuna a'malan, kata Anas ibn Malik, kalian mengetahui ada amalan-amalan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri. Kalian melihat amalan-amalan yang kalian anggap remeh, kalian anggap kecil, lebih kecil daripada rambut. In kunna lana'udduha 'ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sedangkan kami menganggapnya di zaman kami dulu sebagai al-mubiqat, sesuatu yang akan membinasakan, sesuatu yang akan menghancurkan. Yataqallilun 'azakumullah. Semakin tinggi iman seseorang, semakin dia menganggap dosa itu mengerikan. Sebaliknya, semakin lemah seseorang, semakin menganggap remeh dosa-dosa, menganggap kecil. Qala innakum lata'malun a'malan hiya adaq fi ayunikum min asy-sya'r. Kalian mengerjakan perkara-perkara yang kalian anggap itu adalah remeh, sedangkan kami menganggapnya perkara yang akan menghancurkan kami. Bahkan dalam riwayat dikatakan kami menganggapnya seperti gunung yang akan menimpa kami. Khawatir akan menimpanya. Ini barakallahu fikum. Gambaran dosa-dosa di mata para sahabat. Betapa besarnya. Yang orang-orang menganggapnya enteng, anggapnya kecil. Karena na'azullah yang dianggap kecil oleh tabi'in. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan pada mereka, kalian itu tabi'in. Apalagi yang dianggap kecil oleh orang sekarang. Dianggap enteng, dianggap kecil oleh orang hari ini. Karena na'azukumullah. Jangankan dosa-dosa yang sama-sama kita ketahui, ma'ruf. Perkara yang mungkin sebagian orang tidak menganggap dosa, ternyata ada hukumannya dan ada ancamannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab sahih. Dari hadis Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW menggambarkan, "Udzibat imra'atun," diadab seorang wanita, "fi hirratin," karena seekor kucing, "sajanatha," karena seekor kucing yang dikurung oleh dia, "hatta matat," sampai mati. "Qala fadakhalatin nar," maka dia masuk neraka karena dia ngurung kucing sampai mati, tidak diberi makan dan tidak dilepas. "La hiya at'amatha wala saqatha wala hiya tarakatha ta'kul min hashashil ard." Wanita itu tidak memberi makan, tidak memberi minum, dan tidak pula melepaskannya untuk mencari makanan-makanan di luar, di muka bumi. Ternyata udzibat. Fa'inna'azakumullah. Memelihara seekor binatang, tidak memberi makan, dikurung. Itu sudah dikatakan ada ancamannya, udzibat finnar. Bagaimana kira-kira dengan dosa-dosa lain? Bagaimana kira-kira dengan dosa khianat, dosa dusta? Bagaimana dengan dosa-dosa yang lebih besar dari itu? Wa minha huna, qulna na'udzukumullah, dinukilkan oleh para ulama tentang perkara-perkara dosa dari yang kecilnya. Jangan dikira Bani Israel binasa, keluar dari agama mereka dengan satu waktu atau dengan sekaligus. Tidak. Dari yang kecil-kecil. Dinukil dalam Al-Hilya, Hilyatul Awliya, oleh Abu Nu'aym, dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia dikatakan kepadanya, "Aw fi yawmin wahid taraka Bani Israel dinahum," apakah pada satu hari saja Bani Israel meninggalkan agamanya seluruhnya? Dijawab oleh Hudzaifah, "La, tidak. Bukan sekaligus seperti itu." Dikatakan, "Walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuh wa idza nuhu an syai'in rakibuh." Tidak. Tetapi karena mereka kalau disuruh sesuatu enggak dikerjakan. Kalau dilarang sesuatu justru dikerjakan. Ini kemaksiatan. Kalau perintah Allah tidak dikerjakan, apa namanya? Maksiat. Kalau larangan Allah justru dikerjakan, apa namanya? Maksiat. Ternyata Bani Israel binasa, bahkan lu'inu, bahkan mereka dilaknat ala lisani Daud wa Sulaiman. Dilaknat mereka. Sesat mereka. Disebutkan maghdub alaihim, yang dimurkai mereka. Ternyata enggak sekaligus begitu. Tetapi kata Ibn al-Yaman, kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, idza umiru bi syai'in, kalau mereka diperintah sesuatu, tarakuhu, justru mereka enggak kerjakan. Wa idza nuhu an syai'in, kalau mereka dilarang dari sesuatu, justru rakibuhu. Hatta salakhu min dinihim kama yansalikhu ar-rajul min qamisihi, hingga mereka terkelupas dari agama atau agama terkelupas dari mereka seperti lepasnya pakaian dari seseorang. Qulina a'udzubikumullah, ya. Dilepas sedikit demi sedikit sampai lepas. Maka kemaksiatan seperti itu keadaannya. Melepas seseorang sedikit demi sedikit. Maka dari sini para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in menyatakan bahwa al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu pun dinamakan atau diistilahkan dengan jembatan pada kekafiran. Kita sering dengar kebid'ahan jembatan pada kekafiran. Ternyata kemaksiatan pun sama. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan godaan syaitan dari mulai dosa-dosa kecil semakin banyak, maka ringan baginya untuk berbuat dosa besar. Setelah dosa besar akan ringan baginya untuk berkata dengan ucapan bid'ah bahwa ini apa-apa. Oh, ini apa-apa, kalau begini, kalau begitu boleh. Jadi bid'ah. Tadinya kemaksiatan. Tetapi setelah berani dia berbuat dosa besar, mulai memakai dengan alasan-alasan bid'ah, maka alasannya lebih jelek dari perbuatannya. Alasannya lebih jelek dari perbuatannya. Karena alasannya adalah bid'ah, perbuatannya perbuatan maksiat. Ternyata setelah kebid'ahan masuk ke dalam kekufuran. Kaum muslimin yang saya hormati, ikhwati fillah, ini akibat ma'asi, maka mereka sedikit demi sedikit mendekat kepada kekafiran. Maka kata ba'du salaf, al-ma'asi baridul kufur kama anna al-qublah baridul jima' wal-ghina baridul zina wal-nazar baridul ishq wal-marad baridul maut. Qala ibn a'azakum Allah, sebagaimana nukil dalam bid'ah disebutkan bahwasanya yang namanya kemaksiatan adalah jembatan pada kekafiran, sedangkan sebagaimana ciuman adalah jembatan kepada zina, demikian pula musik adalah jembatan kepada zina, atau memandang yang haram adalah jembatan kepada al-ishq wal marad, sebagaimana penyakit adalah jembatan kepada kematian, maka demikian pula kemaksiatan. Demikian dinukil oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, atau dinamakan pula Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid-dawa'i syafi. Wabil hilyah, juga dalam hilyat awliya disebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anahu qala, ya sahib al-dhanbi, wahai pemilik dosa, la ta'man su'a aqibatih, jangan kalian merasa aman dari akibat jelek dosa-dosa. Am walamma yatba'u ad-dhanbi a'zam min ad-dhanbi idza 'amilathu. Khamirin 'azakum Allah. Dikatakan hati-hati, jangan merasa tenang dari akibat jelek kemaksiatan. Karena apa yang mengitari, apa yang mengikuti kemaksiatan itu kadang lebih jelek daripada kemaksiatan itu sendiri. Subhanallah. hati-hati. Jangan merasa tenang dari akibat jelek kemaksiatan. Karena justru yang mengikuti kemaksiatan itu di sekitarnya, itu kadang lebih jelek, lebih awam, lebih besar dosanya daripada kemaksiatannya. Apa rinciannya? Dirincikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Qillatu haya'ika mimman 'ala al-yamini wa 'ala al-shimali wa anta 'ala al-dhanbi a'dham min al-dhanbi. Engkau tidak malu kepada yang ada di kananmu, yang ada di kirimu dari malaikat, itu lebih besar dari dosamu. Tidak malu atau tidak yakin dengan adanya malaikat di kananmu dan di kirimu. Wa anta 'ala dhanbi, dalam keadaan engkau berbuat dosa. Engkau berbuat dosa dalam keadaan kamu tahu di kanan di kirinya ada malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tayib. Imma, tidak yakin, itu juga lebih besar dari dosanya. Tidak yakin apa hukumnya? Tayib, kalau yakin, kok enggak malu? Maka tidak malunya itu a'dham min adz-dzanb, lebih besar dari dosanya. Wa dhahkuha wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika a'dham min adz-dzanb. Senyummu, tertawamu dalam keadaan kau tidak tahu apa yang akan Allah timpakan kepadamu dengan dosamu itu, itu juga lebih besar dari dosamu. Dia berbuat dosa dengan satu dosa, kemudian tenang, tertawa, tersenyum, bahkan tertawa terbahak-bahak. Tapi ini kata Ibn Abbas, dahkuka wa anta la tadri ma Allahu sami'un bik, dalam keadaan kau tidak tahu kira-kira apa yang akan Allah timpakan kepadamu dengan dosamu itu, itu a'dham min adz-dzanbi, justru lebih besar dari dosamu. Wa farhuka bidz-dzanbi idza ghufirta bihi a'dham min adz-dzanbi, demikian pula kegembiraan kamu ketika berhasil berbuat dosa. Wah, asyik ya, enak ya, gembira. Kegembiraanmu ketika berhasil berbuat dosa itu lebih besar dari dosanya. Wa huznuka 'ala adz-dzanbi idza fataka a'dham min adz-dzanbi. Juga kesedihanmu ketika gagal untuk berbuat dosa. Wah, enggak berhasil. Wah, gagal. Wah, ternyata enggak diputar filmnya. Sedih. A'dham min adz-dzanbi, lebih besar dari dosanya. Wa khawfuka min ar-rih idza harrakat sitra babika wa anta 'ala adz-dzanbi wa la yattaribu fu'aduk min nadarillahi ilayhi a'dham min adz-dzanbi. Juga ketakutanmu ketika pintu terkena angin dan terbuka, takut, khawatir ada yang lihat dia berbuat maksiat. Dalam keadaan engkau tidak takut sama sekali bahwa Allah melihat kamu, hadza a'dham min adz-dzanbi, lebih besar dari dosanya. Karena ibn Azam waliyat, la ta'man su'a 'aqibatih, jangan merasa tenang dari akibat jelek dosa. Kadang-kadang apa yang di sekitarnya dosa lebih besar dari dosanya. Merasa tenang dari azab Allah, apa hukumnya? Bukan hanya dosa kecil, dosa yang ringan, subsar. Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Tidak akan merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang zalim. Qulina a'azakumullah. Waiha, masih ada kelanjutannya. Waiha hal tadri ma kana dhanbu Ayyub fadalahu Allah bil bala. Celaka engkau. Tahu engkau apa kesalahannya Nabi Ayyub alaihi salam sampai diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian-ujian yang berat, sama dengan apa yang sudah kita kisahkan tadi. Adam alaihi salam, apa kesalahan sampai diturunkan dari jannah? Apa kesalahannya Nabi Yunus? Qul inna a'udzu billah, ketika diberi bala oleh Allah taala. Tapi apakah merasa kalau kamu lebih baik dari beliau-beliau alaihi wassalam, padahal mereka adalah anbiya dan Allah hapus di dunia dengan bala bencana itu tadi. Allah hapus dosanya. Khonidun a'azakum Allah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa istaghatha bihi miskinun ala zalim yadra'uhu. Wa Nabi Ayyub pernah didatangi oleh seorang miskin yang perlu dikasihani, meminta untuk dibela dari orang yang mendoliminya. Tetapi beliau alaihi salam tidak membantu yang terdolimi tadi. Itu sebabnya. Apa yang mungkin kita sering lakukan, tapi merasa tenang. Dan ketika turun bencana, turun adab, turun berbagai macam perkara-perkara yang jelek dalam hidup kita, gak merasa kalau itu sebab yang kemarin. Gak merasa kalau itu sebab yang sudah kita lakukan. Malah bertanya-tanya, sok bersih, salah apa saya? Dosa apa kok ditimpakan seperti ini? Dosa apa? Wallah, dosa kita seperti buih banjir banyaknya. Kau muslim yang saya hormati. Dikatakan pula, dinukil oleh Imam Ahmad rahimahullah, menyatakan kepada kami Al-Walid, bahwasanya berkata, aku mendengar Al-Auza'i, menyatakan aku mendengar Bilal ibn Sa'ad. Yaqul bahwa dia berkata, la tanzur ila sigharil ma'asiyah, jangan melihat kecilnya ma'asiyat. Walakin imbur man asait, jangan lihat kecilnya ma'asiyat, tapi lihat betapa besarnya yang engkau bermaksiat kepadanya. Ini bukan pelanggaran kepada seorang manusia, bukan pelanggaran pada fulan wa alan. Ini pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menciptakan kita, yang melihara kita, yang mempersiapkan segala kebutuhan kita. Maka kekurang ajaran manusia kepada Allah sangat besar ketika kita melanggar, ketika kita bermaksiat. Hadirin a'azakumullah, diriwayatkan pula dalam Musnad dan juga Jami' Tirmidzi dari hadis Abdul Saleh dengan sanadnya sampai pada Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal mu'min idza adnaba dhanban nukita fi qalbihi nukta. Bahwa seorang mukmin kalau dia berbuat dosa akan dititik dengan titik hitam pada hatinya. Nuktatun sauda, nuktatun sauda. Fa idza taba wa naz'a wa istaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia minta ampun pada Allah atau berhenti dari dosanya, menyesali dan beristighfar, maka dibersihkan kembali. Suqila qalbuhu. Wa in zadat zadat. Wa in zada zadat. Kalau bertambah dosanya, bertambah titik hitamnya. Bertaubat akan dihapus. Wa in zada zadat hatta ta'lu qalbuhu, sampai titik-titik hitam tadi menutupi seluruh hatinya. Fadhalika ar-ran, itulah yang disebut dengan ar-ran, yang Allah katakan dalam Al-Quran, kallabal rana ala qulubihim, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bahkan akan tertitik dengan titik hitam pada hati-hati mereka dengan apa yang mereka perbuat. Dan dikatakan oleh Tirmidzi, hadis hasanun sahih. Dan disebutkan pula riwayatnya oleh Nasa'i dalam tafsir dan juga Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Khamilin a'azakumullah, Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan, wahahuna nuktatun daqiqah, di sini ada catatan kecil yang sangat penting, yaitu yaghlatu fiha an-nasu fi amri dhanb, bahwa kebanyakan manusia keliru dalam masalah dosa, yaitu annahum la yarawna ta'thirahu fil hal wa qad yata'akhkhar ta'thiruhu fayunsa. Kesalahan yang terjadi pada kebanyakan orang bahwa mereka ketika melihat bahwa dosa-dosanya enggak ada pengaruhnya, ketika dosa-dosanya kayaknya enggak ada apa-apa, saya enggak ditimpa adab, enggak ditimpa kesengsaraan, enggak ditimpa ini, aman-aman saja, kemudian mengira bahwa dosamu selesai. Dikira selesai, enggak ada apapun. Bahkan sebagian mereka merasa sudah diampuni. Beres. Wa qad yata'akhkhar ta'thiruhu fayunsa. Padahal kadang-kadang balasannya adalah nanti. Pada waktu yang berbeda, dalam keadaan kita lupa. Dalam waktu yang berbeda dan seringkali kita lupa. Fayadhunnul 'abdu annahu la yughayyir. Bahwasanya akhirnya hamba tadi mengira bahwa dosanya tidak merubah apa-apa. Wa annal amr kama qala sya'ir. Akhirnya mereka mengira bahwa urusannya seperti apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Idza lam yughabbir ha'itun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'da alwuqu'i ghubaru. Syair yang sering mereka ucapkan adalah, kalau tembok ketika runtuhnya enggak berdebu, ya setelah itu enggak mungkin akan berdebu. Jatuhnya aja enggak berdebu. Itu pepatah menyebabkan atau menyebutkan bahwa kalau sesuatu enggak ada pengaruhnya di awal, maka enggak akan mungkin ada pengaruhnya kapanpun. Ini barakallahu fikum keliru besar. Tidak bisa terapkan pada dosa-dosa. Kalau hari ini enggak ada pengaruhnya, bisa jadi besok. Kalau tidak terjadi besok, bisa jadi bulan depan. Bisa jadi tahun depan. Atau yang berikutnya, atau yang berikutnya. Atau na'udzubillahi yaumil qiyamah. Dan itu lebih mengerikan. Kalau balasannya yaumil qiyamah, lebih mengerikan. Sehingga ada seorang ulama yang ketika dia mendapatkan satu kegelisahan akibat hutang yang melilitnya, maka dia berkata dalam hatinya, wallahi aku tahu kenapa kegelisahanku hari ini. Karena dosaku 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu dia ingat. Ini gara-gara itu. Kalau dina azakullahu muslim yang sarabati. Menunjukkan bahwasanya yang namanya dosa akan ada pengaruh-pengaruh jeleknya. Dan tidak harus saat itu terjadi, saat itu balasannya. Belum tentu. Bisa jadi akan diazab oleh Allah pada waktu yang berbeda, pada tahun yang berbeda, atau bahkan na'udzubillah akan diulur oleh Allah supaya kamu terus berlimang dosa, bergelimang dosa, yaumul qiyamah akan ditimpakan sebagai azab. Dan itu lebih mengerikan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka, kata Allah, dari sisi yang mereka tidak sadar. Mana? Orang-orang kafir dengan kekufurannya merasa tenang dan menyatakan, mana? Tidak ada azab. Coba, kalau memang kau benar wahai Rasul, tiba akan ada. In kana huwa al-haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan min as-sama'. Ya Allah, kalau memang ini benar hak darimu, hujani kami dengan batu. Aw itina bi 'adzabin alim, atau datangi pada kami azab yang pedih. Menantang. Memang tidak turun batu-batu dari langit. Memang tidak turun bencana air bah seperti zaman Nabi Nuh. Memang tidak turun ketika itu gelegar seperti pada kaum 'Ad wa Tsamud. Tetapi barakallahu fikum, bukan Allah tidak tahu, bukan Allah tidak akan menghadap mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah biarkan mereka semakin kafir, yang kemudian mereka mati dalam keadaan kekafirannya. Justru yang Allah timpakan balasan-balasan tadi adalah pada mereka-mereka yang Allah berkehendak agar mereka mau kembali. Walanudziqannahum min al-'adzabil adna akbar la'allahum yarji'un. Bukan adab yang besar. La'allahum yarji'un, kalau mereka mau kembali. Qul inna a'udzubikumullah. Tetapi sebagian manusia enggak sadar kalau masyayikh wal ulama, orang-orang yang berilmu tadi, merasa ini akibat itu. Ketika dia kurang hafalannya, ini gara-gara kemaksiatan. Tetapi juhal, orang-orang jahil yang masih muslimin, merasa dan mengira bahwa ini tidak apa-apa. Buktinya saya enggak diadab apa-apa. Pada tahun depannya dia mendapatkan kesusahan. Kenapa? Kenapa? Apa dosa saya? Lupa dengan apa yang dia kerjakan kemarin, tahun lalu. Lupa dengan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Qul inna a'udzukum billahi ibudullah ka'annakum tarawnahu. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beribadalah pada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Nah, ini derajat ihsan yang dalam riwayat disebutkan fa in lam takun tarah fa innahu yarak, kalaupun kau tidak melihat Allah maka yakinilah Allah melihat kamu. Wa'adda anfusakum fil mauta, dan anggaplah kamu ini sebentar lagi mati. Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yutghikum. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ketahuilah bahwa sedikit tapi mencukupimu lebih baik daripada banyak tapi melalaikanmu. Apa kaitannya dengan dosa-dosa? Kaitannya adalah kebanyakan mereka berbuat dosa adalah urusannya urusan dunia, urusan bagaimana mengenyangkan perutnya, bagaimana mengenyangkan dirinya, bagaimana membuat dirinya merasakan sekian banyak kelezatan-kelezatan dunia. Kata beliau, qalil yughnikum, sedikit tapi mencukupi lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Wa'lamu annal birra la yubla wa annal ithma la yunsa. Ketahuilah bahwasanya albir la yubla, namanya kebaikan, enggak akan sirna, enggak akan rusak, akan terus tercatat. Wa annal ithma la yunsa, dan yang namanya dosa enggak akan terlupakan. Enggak akan terlupakan. Al-alif la yunsa. Kamu yang sudah lupa, kita yang sudah lupa, Allah tidak akan pernah lupa. Sebiji darah pun tercatat. Sebiji darah pun tercatat. Qul inna a'udzubikumullah. Ada beberapa ulama yang menyatakan kalian berdoa kepada Allah, la tushammit bil a'da, la tushammit bil a'da, ya Allah jangan jadikan musuh-musuh kami gembira dengan kejelekan kami atau gembira dengan kesengsaraan kami. Tapi kalian sendiri menyebabkan kalian dihinakan oleh adu kalian, oleh musuh-musuh kalian. Maka para murid-muridnya bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana itu? Dipaham ya? Saya ulangi. Doa wala tusammit bil a'da, itulah doa agar kita jangan diejek oleh orang-orang kafir karena apa yang menimpa kita. Ah, puas kamu, puas, itu namanya tasmit. Jangan. Ya Allah jangan jadikan orang-orang kafir mengejek kami. Tapi kamu sendiri menyebabkan orang kafir mengejek kamu. Kaifa dzalik? Bagaimana itu? Ketika kamu berbuat dosa, ketika yaumul qiyamah mereka melihat kamu, orang-orang kafir semuanya, orang-orang musuh-musuh, kalian mengatakan ah kamu sendiri diadab. Kamu diejek oleh mereka. Mengharap, meminta, ya Allah jangan jadikan orang musuh-musuh kami mengejek kami, ternyata kamu sendiri menyebabkan mereka mengejek kamu yaumul qiyamah. Al-ma'asi, kata Al-Muqayyim rahimahullah, memiliki atharul qabihah, memiliki pengaruh-pengaruh yang sangat jelek, yang merusak hati, merusak badan, merusak dunia, merusak akhirat, merusak segala-gala. Yang pertama dan utama, yang berkaitan dengan kalian para tulabul ilm, bahwa dosa di antara mabaratnya adalah hirmanul ilmi, menghalangi ilmu. Itu yang pertama. Fa'innal ilma nur yuqdhibuhu Allahu fil qalb. Karena namanya ilmu adalah cahaya yang Allah berikan pada hati seseorang. Adapun maksiat sebaliknya, kegelapan. Tutfi dzalikan nur. Tutfi dzalikan nur. Kemaksiatan justru akan memadamkan cahaya. Nuktatun sauda. Nuktatun sauda. Nuktatun sauda. Imam Syafi'i rahimahullah ketika belajar pada Imam Malik rahimahullah, Imam Malik kagum. Orang alaihi ketika membaca, menghafal di hadapan Imam Malik, a'jabahu marah. Imam Malik kagum dengan apa yang ada pada Imam Syafi'i, keistimewaan-keistimewaannya, hafalannya. Ra'a min wufuri fadlatihi, melihat kecerdasan yang sempurna. Wa tawaqqudi dzaka'ih, dan melihat bagaimana pemahamannya. Wa kamal fahmihi, dan sempurna pemahamannya, dan melihat bagaimana hafalannya dan seterusnya. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, "Inni arallah Qad alqa ala qalbika nuran. Aku melihat Allah telah memberikan pada hatimu cahaya. Fala tutfi'hu bidhulmatil ma'siyah. Maka jangan padamkan dengan kegelapan maksiat. Lihat nasihatnya kepada muridnya. Aku melihat Allah telah memberikan cahaya padamu. Maka ingat, jangan dipadamkan dengan kegelapan maksiat. Jangan dipadamkan dengan kegelapan maksiat. Karena itu cahaya. Dia masya Allah zeki, cerdas, pahamnya cepat, hafalnya kuat. Itu cahaya yang Allah berikan pada seseorang. Maka jangan dirusak dengan kegelapan. Jangan dirusak dengan dosa-dosa. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waki'in su'a hifzi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala alam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullah la yu'tahu 'asi. Aku mengeluh pada waki', lemahnya hafalanku. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan dia berkata, ketahuilah bahwa ilmu adalah keutamaan, cahaya, dan keutamaan Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Ini akhirnya na'azakumullah, kejelekan pertama yang paling mengerikan. Semakin terhalang ilmu, semakin mudah terkena kesesatan. Yang kedua, hirmanur rizq, terhalang dari rizki. Disebutkan dalam musnad, innal abda la yuhramur rizq bidzanbin yusibuhu. Bahwa seseorang bisa terhalang dari rizki karena dosa yang dia kerjakan. Wa kama anna taqwallah mujlimatun lirizqi, fatarkut taqwa mujlimatun lilfaqri. Sebagaimana yang namanya ketakwaan membawa rizki. Apa kata Allah tentang ketakwaan? Law amana ahlal qura wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas samai wal ard, walakin kadzabu. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi sayang mereka mendustakan. Maka yang ditimpakan oleh Allah pada mereka adab. Tetapi kalau dia bertakwa pada Allah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, muncul dari bumi buah-buahan, muncul dari bumi rezeki, turun dari langit rezeki, air yang dipakai untuk minum, dipakai untuk mandi, dipakai untuk, itu semua rezeki yang kadang-kadang manusia tidak mensyukuri dan tidak merasa kalau itu rezeki. Merasanya nanti ketika sudah ditimpa paceklik, kekeringan, kemarau panjang, baru kemudian mereka baru sadar betapa nikmatnya kemarin, berapa tahun lalu. Setelah hilang, baru terasa betapa nikmatnya waktu itu. Tetapi sekarang kita mendapatkan kenikmatan, kita gak syukuri. Dikhawatirkan ketika mereka berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, dan gak ada yang saling mengingatkan, khawatir akan dicabut kembali rezeki itu. Terhalang, terhalang hujan untuk turun, terhalang tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh, akhirnya tandus, kering, panas. Ini yang kedua. Yang ketiga, wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi. Yang ketiga adalah wahsyatun, kegelisahan yang didapati oleh orang yang bermaksiat di dalam hati. Yang didapati dalam hati orang yang bermaksiat. La tuazinuha wa la tuqarinuha laddatun aslan. Dan kegelisahan itu sesuatu yang tidak bisa diimbangi dengan kelezatan apapun. Dikasih kelezatan makanan, kelezatan minuman, kelezatan istri yang baik dan sebagainya, yang cantik, enggak akan terasa. Kenapa? Hatinya tidak tenteram. Hatinya tidak tenang. Makan enggak enak. Minum terasa duri. Bahkan tidak ada syahwat kepada istri. Kenapa? Hatinya dalam keadaan qaliq, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan mendapatkan wahsyah. Walau istama'at lahu ladzatud dunya bi asriha, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalaupun terkumpul kelezatan-kelezatan dunia seluruhnya, lam tafi bitilkal wahsyah, sungguh gak bisa mengimbangi wahsyah tadi. Fanaudina azakullah, apa kebalikannya wahsyah? Ketentraman, ketenangan. Yang didapat oleh seorang mukmin, orang mukmin yang menjaga dirinya, qad aflaha man tazakka. Mereka inilah yang dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, tenteram. Nafs yang mutmainnah. Tetapi mereka yang berdosa, ketenangannya tadi berkurang, ketenteramannya tadi berkurang sesuai dengan dosanya. Semakin besar dosanya, semakin mengerikan dosanya, semakin berkurang drastis. Apalagi kalau sampai pada na'udzubillah kesesatan dan kekufuran, bisa hilang itu ketenteraman. Padahal ketenteraman itu gak bisa dibeli dengan harta dunia, gak bisa dibeli dengan emas dan perak, gak bisa dicari dimanapun. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya liman yasha. Beberapa ulama menyatakan sungguh kalau orang-orang kafir tahu ketentraman yang ada pada orang beriman, niscaya mereka akan beli dengan seluruh harta mereka. Tokoh-tokoh kafir mereka yang kaya raya tiba-tiba bunuh diri. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian banyaknya. Kenapa? Tidak tenteram. Alhamdulillah. Bahkan apa yang mereka dapatkan sesaat kaya raya, sesaat kemudian bangkrut pailit. Kenapa? Kenapa demikian? Kadang orang dalam keadaan miskin tapi hatinya tenteram. Tetapi Allah jadikan mereka kaya raya sebentar, kemudian jadikan miskin. Lebih sakit. Lebih perih. Dan hatinya lebih goncang. Khulilin a'azakumullah, wahsyah ini akan dirasakan oleh orang-orang mukmin. Hada amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbihi hayatun. Kegelisahan tadi akan dirasakan oleh orang-orang yang hatinya memang hidup. Hati yang hidup. Karena hati ada dua. Ada hati hidup, ada hati yang mati. Tetapi kalau hati yang mati gak akan merasakan apapun. Gak peduli dia. Berbuat dosa kecil, dosa besar, dosa paling besar. Dosa yang di atasnya, dosa zina, dosa khamr, dosa segala macam dosa. Bahkan sampai bid'ah wal khurafat. Sampai kesesatan mudhalalat. Tetap hatinya tenang. Kenapa? Berarti dia tidak merasakan akibat dosa. Bukan. Hatinya sudah mati, maka nanti akan ditimpa oleh Allah azab yang lebih dahsyat dari sekedar wahsyat. Dia tidak ingat taubat. Dia tidak ingat untuk berhenti dari perbuatannya. Dia sama sekali tidak punya keinginan untuk mengurangi, apalagi berhenti. Orang-orang seperti ini sudah istidraj, sudah diulur oleh Allah, akan diazab suatu saat. Tapi mukmin, kamu lihat, satu dosa saja dia kerjakan akan bikin dia gelisah. Gelisah yang sangat, menyesal. Kenapa saya berbuat dosa? Dan terus sampai dalam keadaan dia merasakan makan tidak lezat, minum tidak lezat, dan ini akibat dosa. Qulana a'udzubikumullah. Adapun mereka yang hatinya mati, wa malijurhin bimayitin ilamu, bangkai enggak akan merasakan sakit. Karena hati dia sudah jadi bangkai, enggak akan merasakan sakit apapun. Falaula an tutrakid dhunub illa hadaran min wuqu'i tilkal wahsyah lakana al-'aqil hariyan bitarkiha. Kalau saja dosa-dosa tadi tidak ditinggalkan kecuali karena takut dengan wahsyah ini, takut kegelisahan hati tadi, sungguh orang yang berakal akan berhenti dari dosa. Kalau cuma ini ancamannya, masih ada ancaman-ancaman lain. Kalau saja ancaman itu hanya wahsyah saja, bagi orang mukmin yang akil pasti akan meninggalkan kemaksiatan. Karena khawatir. Kemarin saya tenang, kenapa hari ini gelisah? Waktu itu saya merasakan suatu kenikmatan yang sangat. Yang kata para ulama atau kata beberapa ulama, aku pernah merasakan kenikmatan hati, ketenangan, ketenteraman yang sungguh kalau balasan-balasan amalan ini hanya itu, saya sudah bersyukur pada Allah Ta'ala. Pernah rasakan, berarti jarang yang seperti itu. Kan bin Azzaqullah, jarang dalam artian sulit dicapai ketentraman, ketenangan yang seperti itu. Aku pernah merasakan ketenangannya. Subhanallah. Kalau surga itu kayak gitu, tenangnya, saya sungguh merasa cukup dan merasa sangat menginginkan yang kayak gitu. Apalagi jannah lebih dari itu. Kan bin Azzaqullah. Layarifuha illa man dhaqaha. Tentunya enggak akan bisa dipaham ucapan ulama tadi kecuali oleh orang yang pernah merasakannya. Saya pernah merasakannya. Ya mungkin itu, mungkin ini. Adapun ikhwan fillah na'azakumullah yang tidak pernah merasakannya enggak akan ngerti apa maksudnya. Maka dikatakan kalau mereka tahu ketentraman yang ada pada hati seorang mukmin, mereka akan beli dengan seluruh harta mereka. Mereka akan beli. Wa syaka rajulun ila ba'dil 'arifin wahshatan yajiduha fi nafsihi. Ada seseorang yang mengeluhkan kegelisahan hatinya pada seseorang. Maka dijawab, idza kunta qad auhashtaka au auhashatka ad-dunubu fad'aha idza syi'ta ista'nisi. Kalau engkau merasakan wahsyahnya dosa-dosa pada dirimu, maka tinggalkanlah. Setelah itu tenanglah. Kamu bisa tenang. Setelah itu kamu bisa tenang. Tinggalkan dosa, kamu bisa tenang. Walaysa 'alal qalbi amrun min wahshati dhanbi 'ala dhanb, fallahu musta'an. Walaysa 'alal qalbi amru min wahshati dhanbi 'ala dhanb. Sungguh tidak ada yang lebih pahit dalam hati melainkan kegelisahan karena dosa di atas dosa. Fallahu musta'an. Yang keempat, wahsyatul lati tahsulu bainahu wa bainan nas. Kalau tadi kegelisahan dalam hati, sekarang ketidaktentraman dengan orang lain, itu juga akibat dosa. Wa minha, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara pengaruh dosa yang keempat adalah wahsyah, kegelisahan yang terjadi antara dia dengan manusia. Walasiyama ahlul khairi minhum, khususnya orang-orang baik, orang-orang saleh. Bagaimana kalau seorang pendosa duduk bersama orang-orang saleh? Gelisah, malu, minder, apalagi saya beda dengan mereka, saya paling jelek antara mereka, saya paling kotor, saya paling begini. Innaa'azakumullah, akan mendapatkan wahsyah. Sudah dalam hatinya mendapatkan wahsyah, sekarang terhadap orang lain dia gelisah juga. Akibatnya lebih jelek lagi. Dia enggan untuk ketemu orang saleh. Enggan untuk datang ke pondok. Enggan untuk hadir di majelis. Enggan untuk hadir di majelis-majelis ilmu dan berjalan bersama mereka atau bergaul dengan mereka. Maka dosa yang satu membawa dosa yang lain. Dosa yang satu membawa pada dosa yang lain, yaitu tidak belajar, tidak mencari teman yang baik. Justru sebaliknya, senang dengan teman-teman yang jelek. Ini juga akibat dosa. Kenapa kok susah mereka disuruh datang ke pondok? Karena mereka sudah berlumur dosa, malu, ada wahsyah dalam hatinya, merasa kalau saya lain, saya agak beda. Qul inna a'udzubikumullah, dan itu walaupun tidak terlihat, walaupun dari ujung rambut sampai ujung kakinya terlihat sunnah, tapi kalau dia memendam dosa, tetap akan gelisah dia di tengah-tengah ahli sunnah. Gelisah di tengah-tengah salafiyin. Sampai kemudian dia meninggalkan salafiyin dan kemudian bergabung dengan ahlul ma'asi. Tambah berubah, tambah rusak akhlaknya. Kullama, dikatakan kullama qawiya tilkal wahsyah ba'da minhum wa min mujalasatihim. Setiap semakin gelisah, semakin besar dosanya, semakin gelisah. Dan semakin gelisah, semakin menjauh dari orang-orang saleh, dari majlis-majlis mereka. Wa hurima barakatul intifa' bihim. Akhirnya mereka terhalang dari barokah duduk bersama orang saleh. Terhalang untuk mendapatkan manfaat dengan duduk di majelis ilmu. Dan sebaliknya, qaruba min hizbi syaitan, akhirnya dia mendekat dengan pasukan syaitan. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa. Dia berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Akhirnya malu untuk duduk atau gelisah duduk bersama orang saleh. Kalau malu itu biasanya yang kelihatan. Ini enggak terlihat. Jenggotnya masih ada. Jubahnya masih terlihat. Masya Allah, peci juga masih ada. Tapi kemaksiatan yang dikerjakan dengan sembunyi di rumahnya menyebabkan dia gelisah. Ditaruh di tengah-tengah salafiyin, tengah-tengah ahli sunnah, di tengah-tengah majelis, gelisah kayak ikan di darat. Cepat mencari air. Begitu gabung dengan orang-orang maksiat seperti air atau ikan di air, kena. Gelisah tadi kena panas. Qul la a'udzukum Allah. Itu akibat maksiat. Akhirnya justru mendekat dengan hizbi syaitan biqadri ma ba'uda min hizbi rahman. Sesuai dengan bertambah jauhnya dari hizbi rahman, dia akan mendekat dengan hizbi syaitan. Qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, sebagaimana nukil dalam Hilyatul Awliya, inni la'asi, sungguh aku pernah bermaksiat. Fa'ara dhalika fi khuluqi dabbati wa ra'si. Sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah SWT. Tiba-tiba aku melihat pengaruhnya pada kendaraanku, pada istriku. Bayangkan, pada keledainya, pada kudanya, pada untanya, terpengaruh. Yang biasanya nurut, tiba-tiba gak nurut. Yang tiba-tiba dia lihat berubah peranginya. Kenapa istri saya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, ada apa denganmu? Baru bahwa, kenapa istrimu? Karena seringkali terjadinya pada keluarga kita, pada anak kita adalah didahului oleh kita sendiri. Kita berbuat sesuatu, ternyata mereka juga berbuat sejenis dengan itu atau lebih jelek. Walaupun tidak terlihat. Walaupun tidak terlihat. Wibawamu turun ketika engkau bermaksiat. Tidak lagi dihormati, tidak lagi didengar, tidak lagi digubris oleh istrinya dan oleh anak-anaknya, bahkan oleh kudanya sekalipun. Ini khairan a'azakumullah akibat maksiat al-wahsyah. Yang kelima, ta'siru umurihi alaih. Masih berkait dengan itu, adalah ta'sir umurnya alaih, menjadi sulit semua urusannya, tidak atau kurang mendapatkan taufik. Fala yatawajjal li amrin illa yajiduhu mughlaqan, tidaklah dia mengarah pada satu urusan kecuali tertutup, buntu. Mau berbuat ini buntu, mau berbuat itu buntu, berbuat ini gagal, berbuat itu enggak dapat taufik. Wa hadza kama anna man ittaqallah ja'ala lahu min amrihi yusra. Dan ini adalah mafhum mukhalafah dari apa yang Allah katakan tentang ahli taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar. Siapa bertakwa pada Allah, yaj'al min amrihi yusra. Allah akan jadikan urusannya mudah. Maka sebaliknya, orang yang berbuat dosa mendapati urusannya sulit, rumit, ruwet. Dia akan mendapati urusannya selalu buntu. Istaghfiru rabbakum. Istaghfiru rabbakum itu tanda-tanda kalau engkau memiliki sekian kemaksiatan yang membuat Allah Ta'ala menguji kamu, mengadab kamu dengan perkara-perkara tersebut. Ini akibat dosa, ta'siru umurihi. Wa hadza faman 'attala at-taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Siapa yang bertakwa Allah jadikan amrihi yusra, maka siapa yang meninggalkan ketakwaan alias berbuat dosa-dosa, maka Allah SWT akan menjadikan urusannya usra, urusannya sulit. Wa ya lillahi al-'ajab, kaifa yajid al-'abdu abwab al-khair wa abwab al-masalih masjudatan 'anhu وطرقها معصرة عليه وهو لا يعلم من أين أتى. Sungguh sangat aneh Bagaimana seorang hamba mendapati pintu-pintu kebaikan tertutup, pintu-pintu kesolehan tertutup, dan jalan-jalannya semuanya sulit, kemudian dia tidak tahu kenapa itu terjadi. Ini sungguh aneh. Sungguh aneh kalau seorang hamba mendapati jalan-jalan kebaikan tertutup, atau jalan-jalan kesolehan buntu, atau jalan-jalan apa yang dia inginkan dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat tertutup, kemudian dia sadar kalau itu kenapa sebabnya. Apa lupa? Ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al min amrihi yusra. Kami akan jadikan urusannya mudah, kata Allah. Berarti kalau urusannya sulit, periksa diri. Introspeksi. Istighfar kepada Allah Ta'ala. Minta ampun yang banyak kepada Allah Ta'ala. Jangan kebaikan berapa puluh tahun yang lalu terus ingat, saya pernah berbuat baik begini-begini. Dosanya yang sekian juta kali dia kerjakan kemarin, dalam satu hari berapa kali, tidak pernah dia ingat. Ketika terjadi segala macam kesulitan, nanya, min aina ata, ini datang dari mana, kenapa? Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya lillahil ajab, sungguh sangat anehnya orang yang jalan-jalan kebaikannya tertutup, segala macam urusannya sulit, kemudian tidak tahu min aina ata, la ya'lam min aina ata. Allah menakdirkan segala sesuatu dengan keadilannya. Jangan lupa itu. Allah menakdirkan segala sesuatu dengan keadilannya. Dan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, semuanya hak, semuanya benar, semuanya tidak dusta. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan. Yang keenam, wa minha zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Termasuk jeleknya dosa adalah memberikan kegelapan dalam hatinya, dengan sebenar-benar kegelapan. Yuhissu biha kama yuhissu bi dhulmati al-lailil bahim idza adlahamma. Qal, kegelapan itu akan dirasakan dalam hati seperti merasakan gelapnya di dalam kenyataan malam yang sangat gelap. فتصير ظلمة المعصية لقلبه كظلمة الحسية لبصره. Maka kegelapan hatinya seperti kegelapan yang nyata di matanya. Bagaimana kalau mata dalam kegelapan? لا يبصر شيئا. Enggak akan bisa melihat apapun kalau mata dalam kegelapan. Demikian pula hati dalam kegelapan. Maka dia tidak bisa melihat apapun dengan hatinya. Maka akan terjerumus dengan sangat pasti, atau dengan kemungkinan yang sangat besar, akan terjerumus dalam bid'ah wad-dhalalat wal umur al-muhlikah wa huwa la yashur. Karena hatinya buta, gelap. Mata dalam gelap enggak bisa melihat, hati dalam gelap enggak bisa melihat. Mata enggak bisa melihat mana lubang, mana jembatannya, mana enggak tahu, sehingga dia akan berjalan dan masuk dalam jurang. Demikian pula hati yang gelap, enggak bisa melihat kebenaran, maka dia akan berjalan dengan tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan enggak bisa melihat mana hak, mana batil, mana bid'ah, mana sunnah. Maka kemungkinan yang terbesar dia akan terjerumus dalam al-bid'ah wa dalalat wal umur al-muhlikah wa huwa la yashur. Ka'ama kharaja fi dhulmatil lail, seperti orang buta yang keluar di tengah malam berjalan sendirian, enggak ada yang menuntunnya, enggak ada yang membimbingnya. Maka tentunya kemungkinan dia akan terjerumus sangat besar. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Anna lil hasanati dhiya'un fil wajhi." Bahwa kebaikan-kebaikan akan memberikan cahaya di wajah. Hasanah akan memberikan cahaya di wajah seorang mukmin. "Wa nuran fil qalb," dan akan memberikan cahaya dalam hatinya. Wasa'ir rizq, dan akan memudahkan rezekinya. Wa quwwah fil badan, dan akan menguatkan badannya. Wa mahabbatun fi qulubil khalq, dan akan dicintai di hati-hati manusia. Itu hasanah. Sebaliknya innalis sayyi'ah, bahwa kejelekan-kejelekan memiliki kegelapan fil wajah, dalam di wajahnya. Wa dhulmatun fil qalb, dan memiliki kegelapan di hatinya. Wa wahnan fil badan, dan mendapatkan kehinaan di badannya. Wa naqsan fil rizq, dan kekurangan pada rezekinya. Wa bughdatan fi qulubil khalq, dan tidak disukai atau dibenci. Dibenci di hati-hati manusia. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian dikatakan oleh Ibn Abbas. Binukil al-Muqayyim rahimahullah. Ghair ma'zu, tetapi tanpa disebutkan dari mananya. Qala, dikatakan di sini bahwasanya kebaikan akan memberikan cahaya di wajah dan cahaya dalam hati. Dan akan memudahkan rezekinya yang barokah, dan akan menguatkan badannya. Sebaliknya, kalau dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, sayyi'ah, justru akan memberikan kegelapan pada wajahnya, dan akan memberikan kegelapan pada hatinya, dan akan memberikan kelemahan pada badannya, dan akan memberikan kelemahan pada rohnya, dan akan memberikan kelemahan pada hatinya, dan akan dibenci oleh makhluk-makhluk Allah SWT. Bisa jadi kudanya akan benci sama dia, yang biasanya nurut, yang biasanya lulut, masya Allah. Bisa jadi orang-orang yang tadi dekat dengan dia enggak suka, benci. Walaupun kemaksiatan tidak tahu, dia berbuat maksiat apa tidak tahu. Tapi tiba-tiba, kamu enggak suka. Kok saya jadi enggak suka sama dia? Ada apa? Kalau orang ini soleh, hati-hati. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hatilah dengan firasahnya orang mu'min. Biasanya ketika dia melihat seseorang berdosa, terasa. Kau melihat bekas dosa di wajahmu. Habis ini buat apa? Ditanya. Istaghfirullah. Dan diakui, iya. Aku telah begini, aku telah begitu. Aku minta ampun pada Allah Ta'ala. Di wajahnya terlihat, engkau berbuat dosa. Qul inna a'udzu, bahkan orang awam, bahkan orang kafir, bisa membedakan orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Dikisahkan demikian. Dua orang muslim ini bekerja di salah satu orang. Ini orang, semuanya orang awam. Cuma yang satu sholat, satu gak sholat. Kata bosnya, yang kafir ini, temanmu itu gak pernah sholat ya. Kok tahu? Wajahnya berbeda. Jawabannya apa? Wajahnya beda. Alhamdulillah, nur. Apalagi kalau dia orang yang saleh, sunni, salafi, ahlu sunnah, dengan akidah yang lurus, di atas sunnah, tentunya akan terlihat cahaya di wajahnya. Akan berbeda dengan orang-orang yang asi, apalagi mubtadi' dal. Walaupun dia memakai pakaian-pakaian yang sepertinya sunnah, tetapi wajahnya tak bisa dibohong. Wajahnya penuh dengan kegelapan, kusam. Qul a'udzubikumullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah yang ketujuh. Sudah kepanjangan. Sudah masih banyak. Annal ma'asi tuhinul qalb wal badan. Bahwa maksiat-maksiat itu melemahkan badan dan melemahkan hati. Amma wahnuha lil qalbi fa amrun zahir. Adapun melemahkan hati sudah dibahas tadi. Bahwasanya hati akan gelisah, akan takut dan seterusnya, maka hati jadi lemah. Bahkan dengan kegelapan-kegelapan jadi buta. Sudah ma'ruf. Amma wahnuha lil badan. Bagaimana kelemahan terhadap badan? Fa innal mu'min quwwatuhu min qalbi. Seorang yang beriman, kekuatannya itu dengan hatinya atau dari hatinya. Kekuatan badannya itu dari hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuh. Ketika hatinya semakin kokoh kuat, badannya semakin kokoh kuat. Wa ammal fajir, adapun seorang yang fajir, fa innahu wa in kana qawiyal badan fa huwa adhaf shay'in 'inda al-hajah. walaupun badannya kelihatan kuat, tetapi sesungguhnya dia selemah-lemahnya badan ketika dibutuhkan. Fatakunuhu quwwatuhu, maka akhirnya kekuatannya justru mengkhianati dirinya. Ketika dibutuhkan dia tidak berbuat. Ahwaj ma yakunu ila nafsih. Karena bila na'azakumullah dikatakan takunu quwwatuhu ahwaj ma yakunu ila nafsih, mengkhianatinya ketika sangat dibutuhkan oleh dirinya. Tergambar apa yang dikatakan oleh Al-Qayyim rahimahullah. Seorang mukmin kekuatannya itu dari hatinya, sehingga badannya mungkin dilihat penampilannya lemah, tetapi ketika dibutuhkan dia siap untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan keluarganya dan sebagainya. Tapi mereka-mereka yang ahli maksiat, walaupun aslinya dia badannya kuat, tapi ketika dibutuhkan badannya mengkhianati dirinya ketika sangat dibutuhkan. Harusnya dia bisa berbuat, tapi gak berbuat. Akhirnya celaka dia, binasa dia. Harusnya dia bisa berbuat, tapi gak berbuat, sehingga celaka istrinya, celaka anaknya. Kenapa? Da'if. Lemah dari satu sisi. Dari sisi mana? Lemah tidak tanggap. Lemah tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sehingga badannya mengkhianati dirinya. Qala wa ta'ammal quwwata abdani Faris war Rum kaifa khanatuhum. Perhatikan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana kekuatan badan-badan mereka, pasukan Romawi dan pasukan Persia. Lihatlah. Tapi apa hasilnya? Apakah untuk kepentingan mereka? Tidak. Justru mengkhianati diri-diri mereka sendiri. Ahwaj ma kanu ilaiha, ketika sangat-sangat dibutuhkan. Wa qaharahum ahlul iman, sehingga mereka dikalahkan oleh ahlul iman. Bi quwwati abdanihim, dengan kekuatan badan-badan ahlul iman. Wa qulubihim, dan hati-hati mereka. Kalau badannya kuat tapi hatinya lemah, kayak apa kira-kira orangnya? Badannya kokoh, kuat, masya Allah, dia bisa mengangkat beban yang sangat berat, bisa memukul tembok ini retak dia. Tapi hatinya lemah, penakut, pengecut, apalagi dia nggak berani melawan, percuma. Iya. Kalah dia. Kenapa? Karena yang memimpin, yang mengatur, yang menyuruh berbuat tidak berbuat, hatinya. Sedangkan hatinya lemah. Apa gunanya badan yang kuat? Apa gunanya badan yang kuat? Tank yang sangat kokoh, kalau penumpangnya pengecut, percuma. Percuma. Gak bisa apa-apa. Sudah gemeter duluan, gak bisa berbuat apa-apa. Qulana a'udzubikumullah. Maka lihatlah kaum muslimin, kaum mukminin generasi pertama yang mereka berjihad fi sabilillah melawan Romawi dan Persia, padahal dua negara adidaya, dua negara besar ketika itu, jatuh di tangan orang-orang Badu, orang-orang Arab dari Hijaz. Qulana a'udzubikumullah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang kedelapan, hirmanut ta'ah, terhalangnya dari ketaatan. Ini yang dikatakan bahwasanya dosa membawa dosa. Dosa yang satu menyebabkan dosa yang kedua. Dosa yang kedua menyebabkan dosa yang ketiga. Dosa yang ketiga menyebabkan dosa yang keempat. Ini bahayanya dosa. Ini bahayanya maksiat. Sehingga terhalang untuk berbuat ketaatan. Falau lam yakun lidzanbi 'uqubatun illa annahu yasuddu 'an ta'ah takunu badalahu wa yaqta' tariq ta'atin ukhra fa yanqatu 'alayhi bidzanbi tariqun thalitha thumma rabi'ah wa halumma jarra fa tanqati' 'anhu bidzanbi ta'atun katsirah. Kalau saja tidak ada kejelekan lain dari dosa kecuali ini, sudah mengerikan. Kalau saja enggak ada akibat dosa yang lain kecuali ini, sudah mengerikan. Apa itu? Bahwa dosa yang satu akan menghalangi satu ketaatan, enggak sebagai penggantinya. wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra, dan akan menghalangi ketaatan yang lain. Ketika dia tidak mentaati dalam perintah ini, maka akan terhalang untuk mentaati perintah yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua tidak dikerjakan akan membawa dosa yang ketiga dan ditinggalkannya ketaatan yang ketiga, dan akan membawa yang keempat, wahalunga jarra, dan terus seperti itu. Itu mengerikan. Fatanqatu anhu bidzan ta'atun kathirah, maka akhirnya dia terhalang dari sekian banyak ketaatan. Sudah contohkan tadi modelnya. Ketika dia berdosa, akhirnya dia gelisah. Ketika gelisah, enggan untuk ngaji, malu sama teman-temannya. Ketika malu sama teman-temannya, dia enggak bisa mengerjakan ketaatan, yaitu ta'lim, belajar. Ketika dia meninggalkan belajar, hanya dia tertinggal ilmu. Ketika dia tinggal ilmu, dia enggak tahu. Ketika enggak tahu, dia berbuat salah. Dan seterusnya. Kullu wahidin minha khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Padahal ketaatan-ketaatan tadi, salah satunya nilainya sudah seperti dunia wa ma fiha. Ternyata yang tertinggal bukan satu, sekian banyak ketaatan. Wa hadza ka rajulin akala aklatan aujabat lahu mardatan tawilah. Contoh ketika seorang melanggar, berbuat maksiat, memakan makanan haram. Ketika memakan makanan haram, aujabat lahu maradan, menyebabkan dia jadi sakit. Diada oleh Allah Ta'ala min jinsil amal, al-jaza min jinsil amal. Dosanya memakan makanan yang jelek, maka azabnya dalam bentuk sakit. Dengan sakit yang panjang, mana'atu min iddati akalatin atyab minha. Dengan sakitnya itu, dia terhalang untuk makan makanan yang lebih baik dari yang tadi. Tadi ini makan haram, sudah jelek hisian wa ma'nawiyan. Secara syar'i itu haram, berarti jelek. Secara masalah badan pun itu merusak, membuat penyakit, membuat dia rusak badannya. Ketika badannya rusak, sakit, tidak bisa makan yang lezat-lezat. Lidahnya pahit. Lihat. Setelah itu, termasuk terhalang pula dia untuk mengerjakan yang biasanya dia bisa kerjakan. Tapi karena sakit, tidak bisa dikerjakan. Lihat ya, khonirin a'azakumullah. Terhalang dari sekian banyak ketaatan-ketaatan. Allahul musta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Yang ke-9. Annal ma'asi tuqassirul umur. Wa tamhaq barakatuhu walabud. Bahwa kemaksiatan itu akan memperpendek umur. Dan akan menghilangkan barakah umurnya. Walaupun dan mesti begitu. Fa'inal bir, kama yazidu fil umur, fal fujur yuqassir al umur. Sebagaimana kebaikan akan memperpanjang umur, maka tentunya dosa-dosa berarti sebaliknya, akan memperpendek umurnya. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadzal mawdi'. Di sini berselisih para ulama apa maknanya panjang umur dan pendek umur dengan dosa dan maksiat. Qala ta'ifatun, sekelompok ulama menyatakan nuqsanu 'umril 'asi huwa dhahabu barakati 'umrih. Pendeknya umur orang yang bermaksiat adalah hilangnya barokah dari umurnya, karena dia punya umur sekian, terbatas. Sebagiannya dipakai untuk mengerjakan maksiat, terbuang apa enggak terbuang? Terbuang umur. Hitung saja, anggap 10 tahun saja. Karena kalau panjang-panjang nanti sulit ngitungnya. 10 tahun. Dia bermaksiat setiap hari sekian jam. Anggap saja, misalnya sehari 24 jam, dia bermaksiat 4 jam. Berapa berumur, kurangnya umur? Berarti semua 4 jam tiap harinya hilang sia-sia. Duduk nongkrong di depan TV dari pagi sampai sore. Atau dari malam sampai jam 12. Habis. Hitung berapa itu yang terbuang. Maka umur yang tadi 10 tahun bisa jadi yang efektif hanya 8 tahun. Karena 20 tahun habis buat sia-sia. Tapi yang 8 tahun itu amalan apa yang dikerjakan yang bukan maksiat? Yang mubah-mubah, yang enggak ada pahalanya kalau dikerjakan, ditinggal pun enggak ada dosanya. Berapa? Alhamdulillah. Maka sedikit sekali apa yang diamalkan oleh dia sebagai amal taat, itu pun kita enggak tahu diterima atau enggak diterima. Apakah ada syarat yang lengkap sehingga diterima? Atau ada ketidakikhlasan, ada riya, ada sekian macam perkara-perkara yang merusak amalan. Ini pendapat sebagian para ulama, bahwa maknanya berkurang umurnya adalah dahabu barakati umrih, hilangnya barakah umurnya karena akibat dosa-dosa. Wa hadha haqqun wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi. Kata Ibn Qayyim, ini benar, ini hak, dan ini adalah salah satu dari pengaruh-pengaruh kemaksiatan. Wa qala ta'ifatan bal yanqus haqiqatan kama yanqus rizq, fa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala al baraka fi rizqi asbaban katira tukthiruhu wa tuziduhu wa lil baraka fil 'umri asbaban katira tuziduhu. Qul inna a'udzukum Allah. Pendapat yang kedua mengatakan benar-benar panjang, dan yang pendek benar-benar pendek. Maksud dengan kemaksiatan pendek umurnya. Tetapi tetap mereka menyatakan apa yang kalian kerjakan dari ketaatan sudah tercatat di sana sehingga umurnya sekian. Apa yang kamu kerjakan dari kebaikan sudah tercatat di sana sehingga umurnya sekian. Sehingga bukan berarti dalam keadaan berubah takdir, tetapi maknanya adalah kemaksiatan dan ketaatannya juga sudah ditakdirkan, dan itu mempengaruhi umur yang telah Allah SWT tentukan untuk masing-masingnya. Tatlah salam al-afiyah. Tatlah hidayah wa rahmah. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakum alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.